Istri yang ku cerai kanlah menangis di tengah hari, menyesal tiada berguna. Tak akan ku kembali lagi. Sakit hatiku tak tahan, aku menunggu. Karena sakit hatiku tak tahan, aku menunggu. Ku nasihat di kau selalu agar jangan lekas cemburu. Ku nasihat di kau selalu agar jangan lekas cemburu. Anak yang ada padamu jangan kau sia-siakan. Anak yang ada padaku selalu memanggil namamu. Asal anakku dijagakan, dengarlah wahai candaku, carilah jodoh yang lain. Dengarlah wahai candaku, carilah jodoh yang lain. Usah kau merana selalu, berdosa jikalau tak kawin. Usah kau merana selalu, anak yang ada padamu tangan.